Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه di antara keutamaan-keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Min fadaili Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara keutamaan-keutamaan Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihan ibn al-Khattabi, tambahkanlah wahai ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka asy-syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghayra fajjika." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah syaitan berjumpa denganmu dalam keadaan menempuh suatu jalan, melainkan syaitan akan menempuh jalan selain jalanmu. Asy-syaitanu idza laqiyahu yahrubu minhu. Syaitan apabila berjumpa dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ia lari darinya. Syaitan tersebut lari dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wal hadithu qalahu bimunasabatin, dan hadis tersebut diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah kesempatan. Kama yarwi Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqas an abihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqas dari ayahnya, yaitu Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Ista'dzana Umar bin Al-Khattab 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu niswatun min Quraisy yukallimnahu وَيَسْتَكْفِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ." Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala itu di sisi beliau terdapat beberapa wanita dari kalangan Quraisy yang berbicara kepada beliau dan banyak meminta kepada beliau. Dalam keadaan suara mereka lebih keras daripada suara beliau. Falamma sta'dzana Umar bin Al-Khattabi qumna fabadarna al-hijaba. Maka tatkala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meminta izin, para wanita tersebut pun bangkit lalu bergegas bersembunyi. Fa'adhina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala Umaru wa Rasulullah alaihi salatu wassalamu yathaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu masuklah Umar dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wassalam tertawa. Faqala Umaru adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membahagiakanmu, wahai Rasulullah. Faqala an-nabi alaihi salatu wassalamu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ajibtu min ha'ula'i allati kunna 'indi falamma sami'na sawtaka ittadarna al-hijaba. Aku takjub kepada para wanita ini yang tadi berada di sisiku. Maka tatkala mereka mendengar suaramu, mereka bergegas untuk bersembunyi. Faqala Umar radhiyallahu anhu, fa anta ahqqu an yahabna ya Rasulullah. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, engkau lebih berhak untuk mereka takuti wahai Rasulullah. Thumma qala Umar radhiyallahu anhu, ya aduwati anfusihinna atahabnani wala tahabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai musuh-musuh diri-diri mereka sendiri, apakah kalian segan kepadaku dan tidak segan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Faqulna na'am, anta afadhu wa aghladhu min rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Maka para wanita tersebut berkata, ya, engkau lebih kasar dan keras daripada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ihan ya ibn al-Khattabi, tambahkanlah wahai Ibnu Khattab, walladzi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghayra fajjika. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah syaitan bertemu denganmu dalam keadaan menempuh suatu jalan, melainkan syaitan akan menempuh jalan yang berbeda dengan jalanmu. Al-fajju huwa tariqul wasi'u. Al-fajj dalam hadis tersebut yaitu jalan yang luas. Yumkinu alfa syaitanin yamurruna fihi, yang memungkinkan bagi 1000 syaitan untuk melewatinya. Asyaitanu idza ra'ahu yafirru minhu khaufan minhu. Syaitan apabila melihat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, syaitan akan lari darinya karena takut kepadanya. Ihan ya'ni zid minat tawqiri wal ijlali. Ihan yaitu tambahkanlah pengagungan dan pemuliaan. Li'annahu matlubun li rasulillahi alaihi salatu wassalam, karena hal itulah yang dituntut untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengagungkannya dan memuliakannya. Ya'ni raf'un nisa'i aswatahunna alaihi yunafit tawqira wa ta'zira, yaitu para wanita tersebut mengeraskan suara mereka kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini bertentangan dengan pengagungan dan pemuliaan. Faqala alaihi salatu wassalamu, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ihan ya'ni anna hadzal kalama fi mahallihi fazidni, yaitu bahwasanya ucapan ini pada tempatnya. Yang dimaksud ucapan Umar radhiyallahu anhu, maka tambahkanlah kepadaku. Asyahidu, intinya adalah hadhil fadilatu li Umar radhiyallahu anhu. Keutamaan ini diperuntukkan bagi Umar radhiyallahu anhu. Ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghayra fajjika. Tidaklah syaitan bertemu denganmu menempuh satu jalan pun, melainkan syaitan akan menempuh jalan selain jalanmu. Fi qissatin thabitatin anna jariyatan nadharat, Di dalam sebuah kisah yang sahih bahwasanya seorang budak wanita bernadar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja li ihdal ghazawati. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salah satu peperangan. Fanadharat in 'ada Rasulullah latadribanna 'alayhi bidduffi wa latughanniya. Wanita tersebut bernadar. Budak wanita tersebut bernadar. Apabila Rasulullah alaihi salatu wassalam kembali, dia akan memukul duf, yaitu sejenis rebana yang tertutup satu bagiannya dan bagian yang lainnya terbuka. Untuk Rasul alaihi salatu wassalam dan akan bersenandung. Falamma raja'a Rasulullah alaihi salatu wassalamu qalat, ya Rasulullah, inni nadartu in sallamaka Allahu an adriba alaika bidduffi wa ataghanna. Maka tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam kembali, budak wanita tersebut berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar, apabila Allah menyelamatkanmu, aku akan memukul duf untukmu dan aku akan bersenandung. Qala in kunti nadarti faf'ali. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apabila engkau telah bernazar, lakukanlah. Fasyara'at tadribu fid duffi. Maka wanita, budak wanita tersebut mulai memukul duf. Dakhala Abu Bakrin wa hiya tadribu. Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk dan budak wanita tersebut tetap memukul dufnya. Dakhala Utsmanu wa hiya tadribu. Utsman radhiyallahu anhu masuk dan budak wanita tersebut masih memukul dufnya. Dakhala Aliun wa hiya tadribu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk dan budak wanita tersebut masih memukul dufnya. Fadakhala Umaru fawada'ati duffa tahtastiha wa jalasat 'alayhi. Lalu masuklah Umar radhiyallahu anhu, kemudian budak wanita tersebut meletakkan dufnya di bawah tubuhnya dan duduk di atasnya. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, inna syaitana layakhafu minka ya Umaru. Sesungguhnya syaitan takut kepadamu wahai Umar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.